Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqur rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Summa ma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwafidin rahimani wa rahimakullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan salafiyin terkhusus yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kumpulkan kita dan dipertemukan lagi dengan izinnya untuk memurojaah, mengingatkan kembali kepada kita dari petikan Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama di dalam mengokohkan diri-diri kita di atas manhaj salaf, yakni at-tariqul wadih, jalan yang terang yang dijelaskan lailuha kana hariha, malamnya kayak siangnya, kemudian jalan yang ditelusuri oleh penerus dari generasi awal hingga nanti yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: As-sabiqun al-awalun minal muhajirin wal-ansar waladina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an ila akhir ayah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rizu kepada mereka, mereka pun rizu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik tersebut diberikan jaminan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan berbagai kenikmatan lainnya yang tidak didapati dalam keduniaan ini. Lahum mayyasha'una fiha waladaina mazid. Mereka mendapatkan berbagai kenikmatan yang mereka inginkan di dalam jannah tersebut, dan di sisi mereka ada tambahan, yakni melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang selama ini kita hanya mengimaninya. Nanti kita akan melihatnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang betul-betul meniti jalannya salaf, yakni di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini fidina azakullah. Kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasannya umat Islam akan berpecah menjadi 73 kelompok. Sedangkan umat-umat sebelum kita dari Ahlul Kitab akan berpecah menjadi 72 kelompok. Rasul bersabda dalam hadis rawi Ahmad, "Alla wa inna man qablakum iftaraqu ala sintaini wa sab'ina millah." wa anna hadhil milah sataftaruku ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidah fil jannah wa hiya al jama'ah wa fi riwayatin ma ana alaihi wa ashabih. Bahwasanya umat-umat sebelum kalian, ketahuilah mereka telah berpecah belah menjadi 72 kelompok. Kemudian umat ini akan berpecah belah menjadi 73 sekte, kelompok. 72 dijelaskan mereka di neraka. Satu yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu al-jamaah. Yang dijelaskan dalam hadis yang lain, siapa itu al-jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu siapa yang meniti jalan saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini fidina azakallah. Kemudian dinamai oleh para ulama dengan jalannya salaf, jalannya ahlul asar, al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, al-ghuraba dan seterusnya. Dari penamaan-penamaan yang memiliki kesamaan di dalam maknanya. Inna fidina azakullah. Sedangkan tugas kita sebagai seorang muslim yang mengaku sunni adalah meniti jalannya mereka. Dari kalangan awalul muslimin, orang yang masuk Islam pertama kali, dari kalangan muhajirin dan ansor. Mengikuti mereka, Rasulullah SAW menurunkan ilmunya, mengajari ilmunya kepada para sahabat. Sahabat diturunkan kepada tabi'in. Tabi'in diturunkan kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian sampai kepada zaman kita ini dari kalangan para ulama, a'imah, yang mereka terpercaya di dalam mengembang warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sebagai seseorang yang menisbatkan kepada sunni salafi, hendaknya terus bersabar di atas jalan ini. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua untuk mendengar dan taat, walaupun yang merintah kita adalah seorang budak hasbi. Usikum bitaqallah azza wa jal wa sam'i wa ta'ati wa in ta'amara alaikum abdun habasi fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin tamassaku biha wa adu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Ini adalah wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika Rasul menjelang wafatnya. Sehingga jelas bagi kita semua, kebenaran Islam, kebenaran di dalam pengikutan, baik dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adalah kembali kepada apa yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dengan meniti jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Inna fidina azakullah. Nah. Kemudian dengan pemahaman ini, bahwasannya seseorang wajib untuk dia meniti jalannya salaf, ahlus sunnah wal jamaah, maka dia harus memahami keutamaan di dalam meniti jalan salaf ataupun ahlus sunnah wal jamaah. Karena dengan adanya fadha'il ataupun fadilah dari keutamaan-keutamaan suatu amalan, akan mendorong seseorang bersemangat di dalam amal tersebut. Iya. Sebagaimana seorang pedagang ketika dia berdagang dengan dagangan yang laris, mendapatkan banyak sekali pembeli yang datang kepadanya meminta untuk dilayani dari dagangannya, dia faham, dia semangat, karena dia akan mendapatkan hasil yang besar di belakang dari laba ketika dia berdagang. Iya. Akan tapi ketika mungkin dia tidak memahami keutamaan ketika dia bersungguh-sungguh bekerja kemudian mendapatkan hasil dan akan mendapatkan laba yang besar, maka apa? Dia dalam keadaan futur, tidak semangat, lemas. Lebih mudah lagi kalau seseorang disuruh lari dari sini sampai ke stasiun Tawang misalnya, dikasih uang cuma 1000. Iya, disuruh lari dia, tidak semangat, cuma 1000. Dapat apa 1000? Coba bayangkan kalau dia dikasih uang sebesar 1 miliar, apapun yang ada di depan dia lompat, mau hujan deras, mau dalam keadaan ya banyak rintangan, panas terik, berpeluh keringat dan seterusnya, harus sampai sana. Karena apa? Dia memahami keutamaan yang besar yang ada di belakang sana. Demikian juga ini masalah agama, yaitu tentang jalan hidup kita. Afidina azakullah, hendaknya kita betul-betul fikirkan untuk kita bersemangat meniti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena di sana ada keutamaan yang banyak yang mungkin kita sampaikan sebagiannya, akan tapi setidaknya ia membuat kita semakin kokoh untuk berjalan menelusuri jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Afidina azakullah, di antara keutamaan yang dijelaskan oleh para ulama, kami nukilkan dari perkataan Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu taala. Yang pertama yaitu anal multazama biha muhassil lisaadah fiddarain. Orang yang sungguh-sungguh menetapi jalannya Ahlus Sunnah, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan itu tujuannya seluruh manusia, hatta orang-orang kafir, hatta orang-orang munafik, hatta orang-orang jahat, mereka menginginkan kebahagiaan. Apalagi kita kaum muslimin, kita menginginkan kebahagiaan. Akan tapi kebahagiaan yang hakiki ihfidina azakallah adalah ketika dia dikenalkan dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dia kokoh di situ mengikutinya karena dia faham keutamaannya yang besar. Ya. Yang pertama apa? Dia akan dijamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Inna fidina azakullah. Dijelaskan asbab fi hadhihi sa'adah annahu mumtasilun li amrillah wa amri rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari kebahagiaan ini karena dia mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahlus Sunnah tadi disebutkan mereka adalah ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabatnya. Sedangkan Rasul melakukan berbagai macam amalan-amalan atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, atas wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka seorang sunni dia mengetahui keutamaan berjalan kokoh di atas manhajnya Rasul SAW dengan cara apa? Mengikuti perintah Allah dan Rasulnya yang dijelaskan oleh para ulama dengan bentuk penjabaran dari segala aktivitas kita sehari-hari, baik dalam masalah i'tiqadiyah, ibadah, muamalah maupun akhlak. Naam. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dzangka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan hidup sempit. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari petunjuk Rasul SAW, hidupnya sempit. Iya. Berapa banyak orang yang mereka dalam keadaan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan hidup, ketika mereka bingung mencari jalan mana yang tepat, jalan mana yang benar dari jalannya Ahlus Sunnah, hidupnya sempit. Hidupnya dalam keadaan sempit. Nah, karena hatinya mengingkari dari apa-apa yang dilakukan manusia, dari pelanggaran-pelanggaran yang menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Adapun Ahlus Sunnah, hidupnya total. Hidupnya dalam keadaan jujur dia di atas jalan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia mengamalkan perintah Allah, perintah Rasulnya, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, mengamalkannya. Dan ini adalah kunci kesuksesan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasannya miftahun najah, kunci daripada kesuksesan, kunci daripada kebahagiaan, kuatul ilmiyah wa kuatul amaliyah, kuatnya ilmu dan amal. Maka orang-orang yang dia meniti jalannya Ahlus Sunnah, dialah orang yang senantiasa mengejar ilmu dan berusaha untuk beramal, mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Iya, inna fidina azakullah. Kunci kesuksesan adalah itu. Kunci kebahagiaan adalah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyanahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman, laki-laki maupun perempuan, akan diturunkan kepadanya kehidupan yang baik. Akan diturunkan kepadanya kehidupan yang baik. Ini merupakan keutamaan yang besar yang hendaknya seseorang merenungi, mentadaburi apakah dirinya sudah betul-betul mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang ditetapkan dari syariat ini. Naam. Inna fidina azakullah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, وَمَنْ تَدَبَرُ الْعَلَمْ وَالسُّرُورُ الْوَكِئَةَ فِيهِ عَلِمَ أَنَا كُلَ شَارٍ فِي الْعَلَمْ سَبَبُهُ مُخَالَفَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ. Kalau kalian mendadaburi, merenung, melihat ke sekeliling kalian, memperhatikan kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan yang terjadi di seluruh alam ini, iwahfidina azakullah, diketahui bahwasannya seluruh kejelekan itu sebabnya adalah menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah, menyelisihi jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kebalikannya, orang-orang yang betul-betul meniti jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang dalam keadaan memperbaiki alam ini, membuat perbaikan-perbaikan pada alam ini. Iya, karena dijelaskan alladzina yuslihuna idza fasadan nas, mereka Ahlus Sunnah yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW itu cirinya adalah diantaranya mereka melakukan perbaikan-perbaikan ketika manusia yang lain rusak. Inna fidina azakullah. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan secara gamblang sebabnya seluruh kerusakan, baik yang ada pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan seterusnya, bangsa, dan seluruh alam ini, sebabnya adalah menyelisihi dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Iya. Inna fidina azakullah. Wa kullu khairin, dan seluruh kebaikan fil alam sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan mentaati nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika sururul akhirah wa lamuha wa adabuha innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kejelekan-kejelekan nanti di alam kubur, di akhirat, itu semuanya adalah karena menyelisihi akibat menyelisih dari perintah-perintah Rasul SAW yang itu adalah yang diwariskan kepada penerusnya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inafidina azakullah. Iya. Sampai dijelaskan oleh beliau, wali anna ta'ad hiya al-hisnul ladhi man dakhalahu kana minal aminin. Sungguhnya ketaatan kepada Rasulullah SAW, pengikutan kepada manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu adalah benteng ataupun perisai yang kuat, yang besar. Ketika seseorang masuk ke dalam jalannya Rasulullah SAW tersebut, Ahlus Sunnah tersebut, dia termasuk orang-orang yang aman, orang-orang yang bahagia. Naam, keselamatan akhirat tidak bisa diukur dengan berbagai macam kenikmatan dunia, sebagaimana kemarin kita jelaskan. Sehingga yufidina azakullah, kunci kebahagiaan kita di dunia, di alam barzah, di akhirat adalah dengan meniti jalannya Rasulullah SAW dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan meniti manhaj salaf ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna multazima biha muhasil lil hidayah wassalamah minal dhalal wazzaig. Bahwasannya ketika seorang berpegang teguh kuat di atas Ahlus Sunnah, mengikuti jalannya Ahlus Sunnah, dia akan mendapatkan hidayah dan selamat dari kesesatan dan penyimpangan. Ya, karena yang dia tempuh adalah warisan yang murni, tidak ada campur baur dengan berbagai macam perubahan-perubahan, sehingga dia betul-betul mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, kemudian dia mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari dengan apa yang Rasulullah SAW jelaskan kepada para sahabatnya. Iya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, yakni hadis Jabir dan yang lainnya, beliau menjelaskan, taraktu fikum amraini lang tadilu ba'dahuma kitabullah wassunnati. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, inna fidina azakullah. Kemudian dijelaskan, apakah cukup dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW? Tentu sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ma'ana alaihi wa ashabih, yaitu dengan pemahaman Rasul yang Rasul menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Inna fidina azakullah, taraktu fikum amraini lang tadilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat, yakni dengan pemahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta diturunkan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai kepada zaman kita. Inna fidina azakullah. Al-amru bitiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wassalafis salih. Ini adalah perintah di dalamnya untuk mengikuti Rasulullah SAW dan salafus soleh. Tidak cukup hanya dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, karena orang-orang yang menyimpang yang disebutkan dari 72 kelompok tadi, mereka juga membawa kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Akan tapi ala fahmi man, di atas pemahaman siapa? Di atas pemahaman dirinya, hawa nafsunya, kelompoknya, partainya. Apakah seperti itu? Akan tapi yang benar adalah ala fahmi Rasulullah SAW, yang itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kemudian diajarkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Karena apa ya fidina azakullah? Karena dijelaskan, tidak hanya di dalam agama Yahudi saja yang mereka merubah daripada Tauratnya, atau agama Nasrani saja yang mereka merubah Injilnya, ternyata di dalam Islam ada orang-orang yang mereka memalingkan makna-makna Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan kemauannya sendiri. Ya, dijelaskan oleh Syekh Fauzan, falama kana fil Yahud man yuharrif at-Taurat wa kana fil Nasara man yuharrif al-Injil wujida fi hadhihi al-ummah man yuharrif al-Qur'an was-Sunnah ya'ni min ajli ibahah ma huwa alayhi wa alayhi ghairihi wal wajibu 'alal muslim ittiba' al-kitab was-Sunnah. Kalau kita fahami di dalam sejarah-sejarah bahwasanya orang Yahudi mereka merubah dari Tauratnya, orang Nasrani mereka merubah dari Injilnya, maka ternyata di dalam Islam ada orang-orang yang mereka merubah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman supaya pembolehan untuk dirinya atau yang lainnya sebagai bentuk bermudah-mudahan dengan Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya asal cocok dengan diri saya, cocok dengan kelompok saya, cocok dengan partai saya, cocok dengan organisasi saya, ya, organisasi saya, boleh. Ternyata ada yang seperti ini. Wal wajib, maka wajib, alal muslim itiba'il kitab wa sunnah, kepada kaum muslimin, sunni, ahlus sunnah, untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabatnya, agar dia tidak menyimpang. Iya. Inna fidina azakullah. Naam. Wa min dalika qawlillahi subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang demikian itu telah ada pada diri kalian suri teladan yang baik, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang dia mengharapkan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan yaumil akhir. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya ayat ini, agar seseorang betul-betul berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, agar terjauhkan dari penyimpangan. Hadhil ayah aslun kabirun fita'asi bi Rasulillahi SAW. Ayat ini adalah pondasi yang besar untuk kaum muslimin sunni salafi ahlus sunnah meniru Rasulullah SAW. Mencukupkan dengan meniru Rasulullah SAW, kemudian melihat bagaimana penjelasan para sahabat Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama yang mereka miliki sanad dan penjelasan dari para sahabat tersebut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Inna fidina azakullah. Ya'ni fi akwalihi wa afalihi wa ahwalihi, di dalam ucapannya, perbuatannya dan seluruh keadaannya, di dalam seluruh keadaannya, sehingga dia terjauhkan dari penyimpangan-penyimpangan, terjauhkan dari bentuk kesesatan-kesesatan. Betul-betul dia mewarisi murni dari warisan Rasulullah SAW. Innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilm. Dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Itu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-ilmu. Ya. Maka bergantung teguhlah dengan itu, dari apa yang dijelaskan kepada para sahabatnya, di dalam ucapan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam seluruh daripada tindak tanduk kita dan keadaan kita. Oleh hada amar Allah subhanahu wa ta'ala annas bita'asi bin Nabi SAW. Demikian ini diperintahkan manusia untuk mereka meniru Rasulullah SAW. Yaumal Ahzab, di hari Ahzab, untuk mereka meniru Rasulullah SAW. Bisabrihi, dalam kesabaran Rasulullah SAW, menegakkan dakwah Tauhid, menegakkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa musabaratihi, wa murabatatihi, wa mujahadatihi, wa intidhar al-faraj min Rabbih. Di dalam Rasulullah SAW menghadapi musuh, di dalam mengikuti Rasulullah SAW, di dalam menunggu berbagai macam ya pertolongan ketika waktu genting. Karena dalam peperangan tersebut dijelaskan, ya banyak dari kalangan sahabat yang mereka terus bertanya, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inna Nasrullah qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ketika seseorang berada di atas jalan sunnah, ahlus sunnah, pertolongan Allah itu dekat. Iya. Naam. Bahkan dijelaskan, wafathun qarib wabashiril mu'minin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin dengan pertolongan yang dekat, kemenangan yang dekat. Iya. Ini keutamaan yang besar ya fidina azakumullah. Ketika seseorang meniti jalannya ahlus sunnah dengan sungguh-sungguh, lahir dan batinnya jujur, cocok antara lahir dan batinnya, dia akan selamat dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Naam. Ini yang kedua. Yang ketiga, annal multazima biha ma'sumun wa amnun minal wuku'i fil ihtilafi wal furqah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan ahlus sunnah, dengan manhajnya ahlus sunnah, terjaga dari terjatuh ke dalam kesalahan dan berbagai macam perselisihan, sehingga ahlus sunnah mereka adalah orang-orang yang berada di atas persatuan yang hakiki. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Dan pegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Bihablillah maksudnya di sini adalah tali agama Allah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaf, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Inna fidina azakullah. Sehingga ketika dia berpegang teguh dengan itu, ya sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, khatalana Rasulullah SAW khatan biyadih, Rasul membuat garis dengan tangannya, wa khata khututan an yaminih wa shimalih, kemudian buat garis ke kanan dan kiri, kemudian mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalannya Allah, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang lain, kemudian dijelaskan, wa ana hadza siratim mustaqima fatabi'uh. Beliau membaca surat Al-An'am, wa la tatabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Iya. Inilah jalan Allah, ikuti. Jangan kau mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Itu akan memecah belah kalian, akan buat kalian berselisih, akan buat kalian senantiasa dalam berbagai macam ia terkotak-kotak, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Dan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia betul-betul di atas ahlus sunnah, dia berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu jalla wa ala wa la takunu minal musyrikin minal ladina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin min alladheena fariqun. Kemudian Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, jangan kalian seperti sebagaimana orang-orang musyrik yang mereka berpecah belah. Kemudian perpecahan tersebut menjadi bersekte-sekte, setiap sekte, setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Yang dibanggakan bukan dakwah Ahlussunnah, dakwahnya Rasulullah SAW, tapi bangga dengan kelompoknya mereka. Ya, ini kita harus berhati-hati. Yang harus dibanggakan adalah dakwah ilallah, dakwah yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada organisasi, yayasan, partai atau yang lainnya, tapi betul-betul murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang fidina azakullah. Iya. Wa qala al-imam Baghawi menerangkan hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau terangkan juga diantaranya, kemudian membuat kesimpulan, fihi isharatun ila zuhuril bid'ah wal ahwa wallahu alam fa'amara bilusumi sunnah wa sunnatil khulafai rasyidin wa tamassaku biha wa ablaq wujuhi ajid wa mujanabah ma uhdisa ala khilafih. Naam. Beliau menjelaskan dari hadis Rasulullah SAW, fa'alaikum bis sunnati wa sunnati khulafa ursidin. Hadis yang telah kita sebutkan di awal, ia bahwasannya Rasul memberikan wasiat kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kita semua untuk berpegang teguh dengan ketakwaan, ia mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun budak yang hitam legam. kemudian senantiasa ya dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Beliau jelaskan di situ sampai akhir hadis bahwasannya hadis ini menerangkan akan nampaknya nanti di akhir zaman ya perpecahan-perpecahan dan berbagai macam kebid'ahan yang itu akan membuat perselisihan di antara kaum muslimin. Dan solusinya yufidina azakallah adalah dengan meniti manhaj salaf. Kembali kepada manhaj salaf. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti zamanun ala nas al-khabitu li dinihi ka khabiti ala jamrah. Akan datang nanti kepada suatu zaman dari manusia itu ketika dia memegang agamanya seperti memegang bara api. Iya. Sehingga akan muncul berbagai macam perselisihan, yang benar dikatakan salah, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang syirik dikatakan tauhid dan seterusnya. Naam. Inna fidina azakullah. Maka fa'alaikum bisunnati dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha binawajid. Pegang teguh sunnahku, sunnah Rasulullah SAW. Pegang teguh sunnah para khulafa'ir rasyidin. Kemudian gigit dengan gigi geraham, artinya jangan kalian lepaskan. Dan hati-hati dengan perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini fidina azakullah. Naam, keutamaan yang besar ketika seseorang meniti jalan ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Ana kira itu dikarenakan waktu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan mengingatkan kita supaya kita kokoh di atas jalannya salaf dan bersama di dalam ilmu dan amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena dijelaskan itu adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Naam. Ana nasihatkan sebelum ana tutup bahwasannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasannya al-ilmu wal amal tawam. Ilmu dan amal itu kayak saudara kembar. Ya. Artinya yang satu diperhatikan, yang lainnya harus diperhatikan. Wa umuhuma, dan ibu dari keduanya, ilmu dan amal itu adalah uluwul himmah, semangat di dalam ilmu dan amal. Ya. Karena kalau antum hanya sekedar, atau kita semua hanya sekedar mempelajari ilmu, tidak beramal, seperti saudara kembar, Mary yang satu. Ya, yang satu iri. Atau beramal saja, tidak menuntut ilmu, iri. Ibunya apa? Supaya ini senantiasa lestari, senantiasa naam, bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya, semangat itu sendiri, kata beliau. Uluwul himmah. Semangat yang membara. Inna fidina azakullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah, taufik untuk memahami apa yang kita bacakan, kemudian kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya dan istiqomah sampai ajal menjemput kita. Akhiru da'wana, kita cukupkan yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kami yang daif. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.